Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, saya kebetulan sekarang sedang berada di salah satu wilayah di Qatar, tepatnya di Al Khur. Kurang lebih 35 km dari Doha. Dan ini juga sebenarnya masih masuk dalam wilayah inti daripada Qatar, dan Qatar sebuah negara yang memproduksi minyak dan juga gas, dan satu negara di Timur Tengah tentunya. Di Qatar ini komunitas masyarakat sekitar masyarakat asli 800 ribu orang, luas wilayah seluruhnya sekitar 1.500 km, dan kalau dengan penduduk pendatang kurang lebih jumlahnya 2,7 juta. Dan di sini tentu orang asing lebih banyak secara jumlah atau kuantitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang masalah kurma. Dan di sekitar saya ini ada beberapa jenis pohon kurma yang bisa terlihat. Kurma adalah sebuah buah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dikonsumsi. Seperti misalnya dalam masalah buka puasa dan juga sahur. Di Ramadan atau di luar Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makanan kalian di sahur dan buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian untuk sahur dan buka puasa adalah kurma. Dan Rasulullah SAW sangat gemar mengkonsumsi kurma. Kurma sendiri sebenarnya mengandung nutrisi yang sangat luar biasa. Buah yang umurnya cukup panjang. Dari 300 jenis kurma, 90%-nya adalah kurma kering. Dan kurma kering ini bisa bertahan sampai sekian tahun. Jenis yang 10% adalah kurma basah atau dikenal dengan rutab. Dan ini hanya bisa bertahan kalau diletakkan di atau disimpan di freezer. Kurma tentu memiliki beberapa tahapan, saudaraku seiman. Kurma memiliki beberapa tahapan. Yang pertama hijau. Mungkin kalau Anda bisa menjangkaunya. Di pohon kurma misalnya di sebelah kanan dan kiri saya ini, terlihat buah yang masih berwarna hijau. Dan warna hijau bagi kurma ini belum layak untuk dikonsumsi. Ini perlu kita luruskan pemahaman sebagian saudara kita muslim di Indonesia. Mereka menganggap kurma yang masih hijau ini bermanfaat. Bahkan disebarkan isu bahwasanya ini adalah kurma untuk kesuburan, kurma untuk kekuatan bagi laki-laki, sehingga banyak sekali di antara komunitas muslimin Indonesia yang umroh dan haji buru-buru membeli kurma ini. Dan uniknya tidak ada yang membeli kecuali mayoritasnya dari negara kita. Orang-orang Arab sendiri, orang-orang Arab yang memang dasarnya kurma tumbuh di negara mereka, mereka tidak mengkonsumsi kurma yang berwarna hijau ini. Karena memang masih belum layak untuk dikonsumsi. Tahapan setelah hijau ada warna kuning. Kalau kuning ini sudah layak untuk dikonsumsi, namun juga belum maksimal. Yang maksimal adalah kalau sudah pindah ke tahap ketiga, berwarna merah. Namanya balah. Kalau balah, kurma yang berwarna merah memang lebih banyak manfaatnya. Dan ini memang betul seperti yang diisukan atau diberitakan, bahwasanya dia sangat bermanfaat bagi stamina laki-laki, kesuburan bagi laki-laki dan perempuan, itu benar. Tapi sudah merah dan bernama balah. Dan lebih bagus lagi pada saat dia sudah sempurna berwarna coklat coklat tua ataupun sudah berwarna hitam. Maka ini kurma yang sempurna. Kalau kurma yang kering umumnya untuk stamina, kurma yang basah umumnya untuk kesuburan. Tentu kurma yang paling bagus adalah kurma ajwa. Dan kurma ajwa ini terutama yang tumbuh dan berbuah di kota Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah, maka dia akan selamat dari sihir dan juga racun. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ya. Memang harganya termasuk kurma yang paling mahal di antara kurma-kurma yang ada. Tetapi memang dari sisi kualitas juga dia sangat bagus. Tentu kurma-kurma ajwa dari wilayah lain pun tetap akan bisa diberikan manfaat ya, atau memberikan manfaat kepada kita, tapi beda dengan kualitas kurma Madinah ini. Kurma teman-teman bukan cuma makanan diperintahkan di dunia, tapi juga diperintahkan di akhirat. Bukan cuma diperintahkan, memang menjadi makanan favorit ahli surga. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di surga itu akan ada buah-buahan, kurma, dan juga ada delima. Dan kurma di surga tentu berbeda dengan kurma kita di dunia dari sisi bentuk, aroma, dan cita rasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, satu buah kurma di surga itu besarnya seperti tempayan makanan, sebuah tempayan makanan yang besar. Manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, dan lembutnya lebih lembut daripada buih. Ini hal yang luar biasa. Tentu ada bisa mengelola kurma menjadi beberapa jenis makanan. Mungkin kalau di Indonesia ada kolak misalnya, bisa dikolak kurma, bisa membuat jus kurma. Dan Rasulullah SAW gemar sekali memakan kurma ini. Dan sering sekali beliau menggabungkan antara kurma dengan semangka. Sambil beliau bersabda, sesungguhnya panasnya ini, menunjuk kurma, meredam dinginnya ini, ditunjuklah semangka. Dan dinginnya ini, semangka, bisa diredam dengan panasnya ini, maksudnya kurma. Dan ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim, sehingga mereka tidak luput untuk selalu mengkonsumsinya. Tentu ini sekedar informasi saudaraku si iman, mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat darinya. Dan mudah-mudahan saja ya, setiap kita yang belum terbiasa memakan kurma bisa membiasakannya dan menjadikannya sebagai makanan favorit, termasuk juga kalau lebaran. Sudah saatnya sekarang kita menghidangkan buat tamu kita kurma dan kita berkreasi. Dan alhamdulillah di Indonesia kreasi dalam membuat makanan atau mencampur atau ide-ide yang muncul dalam membuat makanan ini sangat banyak, maka kita bisa menjadikan kurma termasuk salah satu hal yang tidak dilupakan untuk dijadikan sebagai menu kita. Juga saya berbagi, di Mesir ada satu minuman favorit, bisa juga kita katakan makanan, untuk menghangatkan diri pada saat lagi musim dingin. Mereka mengambil kurma dengan mengeluarkan biji yang ada di dalamnya, kemudian mereka merebus susu asli kambing atau sapi, lalu kemudian potongan-potongan kurma yang sudah dilepaskan bijinya diletakkan ke dalam, digodok secara bersamaan sampai nanti susu putih itu berubah menjadi warna coklat, lalu kemudian dikonsumsi. Saya sarankan kalau Anda mau lebih efektif lagi, dicampurkan dengan jahe merah, dengan kapulaga, sedikit kapulaga dan cengkeh supaya dia wangi, ataupun kayu manis. Ini insya Allah akan jauh lebih nyaman untuk dikonsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.